merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan kepada sahabat Abu Dzar, Jundub ibn Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal. Dan tentunya dalam wasiat-wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beberapa orang di antara sahabat, ini merupakan wasiat kepada umatnya semuanya. Kadang-kadang Nabi berwasiat kepada salah seorang di antara para sahabat, tapi wasiat tersebut berlaku kepada semua umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, itu khusus bagi sahabat tersebut. Tapi pada akhirnya, wasiat Nabi SAW kepada salah seorang di antara sahabat atau beberapa orang di antara sahabat, sifatnya umum, merupakan wasiat kepada semua umatnya. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan tiga wasiat. Lima tiga wasiat ini sebagian ulama menyebutkan dengan tiga kaitan. Yang pertama, wasiat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat yang berkaitan dengan hak muamalah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, wasiat tentang bermuamalah bersama manusia yang lainnya. Walaupun sebagai ulama menyebutkan dalam wasiat ini mengandung dua perkara. Yang pertama, wasiat tentang muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat yang berkenaan dengan muamalah seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Nah, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ini merupakan muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Baik di rumah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di tempat pekerjaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di jalanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan itu bukan hanya di masjid saja, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bisirri wal alani. Dalam keadaan kita sendirian dan dalam keadaan terang-terangan. Ini yang disatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita dimanapun kita berada. Yang mana ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal, generasi akhir, bahkan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasiat Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan juga ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan secara umum kepada semua para sahabatnya. Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beberapa orang di antara para sahabatnya. Di antaranya dalam hadis ini, Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Dzar, Jundub ibn Junadah, dan kepada Mu'ad ibn Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Bahkan nasihat menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ittaqillaha wasbiri, ni'mas salaf ana lak. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf pendahulu adalah saya untuk ya. Sehingga hendaknya kita pun saling berwasiat satu dengan yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah senantiasa mengingatkan manusia dengan ayat-ayat yang di dalamnya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasihat-nasihat para ulama yang senantiasa disampaikan kepada umat, nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ringkas akan tetapi mengandung makna yang luas. Nah, para ulama mereka menyebutkan yang dimaksud dengan at-taqwa ini menjadikan wiqayah, tamim, perisai dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini makna daripada takwa. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya adalah ayyu ta'a wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfara. Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Diingat, tidak dilupakan. Disyukuri dan tidak dikufuri. Ini antara makna-makna takwa yang sebenar-benarnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pun banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif lam mim, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana luasnya jannah yang disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, mereka yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Orang-orang yang menahan marah. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dan juga orang-orang yang apabila terjatuh kepada suatu dosa, dia ingat dengan adab Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini antara ciri-ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Nah, dikarenakan dengan ketakwaan seseorang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dengan ketakwaan ini merupakan sebab keluarnya dari berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi. Jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dan problem-problem yang kita hadapi. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan urusannya itu mudah. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan dalam permasalahan-permasalahan hidup, nah, di antara jalan keluar yang akan memudahkan kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bertakwa kepada Allah akan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, problem, masalah-masalah yang kita hadapi dalam baik masalah rumah tangga, masalah bermasyarakat dan yang lainnya. Nah, di antara jalan keluar yang akan memudahkan kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan. Nah, kebaikan yang sangat besar yang akan menghapuskan kejelekan yaitu at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana taubat ini bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka ingat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat dengan hukuman siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan mereka yakin tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ya. Sehingga kebaikan yang paling besar yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan adalah at-taubah. Nah, sehingga tatkala kita terjatuh terhadap suatu kesalahan, suatu dosa, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Yang namanya manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Sudah merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita bermudah-mudah melakukan dosa. Nah, akan saya lakukan dosa ini, setelah itu saya akan bertobat kepada Allah. Nah, jangan demikian. Ya. Khawatir ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan dosa tersebut dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bermain-main dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan tersebut. Ya. Jangan sampai mudah-mudah. Enggak apa-apa sekarang saya berdosa, nanti saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok hari saya akan lakukan perbuatan dosa lagi dan akan bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Nah, dan di antara syarat diterimanya taubat yang merupakan taubat yang sebenar-benarnya selain ikhlas ada penyesalan dari dirinya terhadap dosa yang telah dilakukannya, menyesal. Nah, dan juga di antara syarat yang lainnya, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Adapun kalau kita sekarang bertobat dari suatu dosa, tapi dalam hatinya ada niatan kalau ada kesempatan akan mengulangi lagi, itu bukan taubat nasuha. Itu bukan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatannya demikian termasuk perbuatan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dalam lisannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dalam hatinya berniat kalau ada kesempatan akan mengulanginya lagi. Nah, ini taubat bukan taubat nasuha. Di antara syarat diterimanya taubat, dia berhenti dari dosa yang dilakukannya tersebut. Dan tentunya pada waktu diterima taubat. Nah, banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka hendaklah ikuti dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dan kebaikan yang paling besar yang bisa menghapuskan dosa-dosa adalah at-taubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebaikan yang berikutnya yang bisa menghapus dosa-dosa adalah amalan-amalan soleh. Di mana amalan-amalan soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosa. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rasulullah mengatakan salat yang 5 waktu. Ramadhan menuju Ramadhan lagi. Jumat menuju Jumat lagi. Ini sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang melaksanakan haji dalam keadaan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Kayaumin waladathu ummuh. Keadaan orang ini seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Menghapuskan dosa, dosa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Ketika seorang membasuh wajahnya, keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya bersama tetesan air atau akhir tetesan air wudunya. Ketika dia membasuh wajahnya, keluarlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya. Ketika dia membasuh tangannya, keluarlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya. Ketika dia mencuci kakinya, keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, akan tapi ulama berselisih Apakah yang dihapus di sini semua dosa-dosa? Ataukah hanya dosa-dosa kecil saja? Nah, sebagian ada yang mengatakan semua dosa-dosa. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang kita sebutkan tadi. Salat yang lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Dalam artian, ibadah-ibadah tersebut bisa menghapus dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Ya. Adapun dosa-dosa besar mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun dosa-dosa kecil ini bisa terhapuskan dengan sendirinya. Nah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya. Walaupun kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi selayaknya kita pun senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan, apalagi dari dosa-dosa besar. Nah, dan taubat yang paling besar yaitu taubat seseorang dari kesyirikan dan kekafiran. Bertobat menjadi seorang muslim, menjadi seorang muwahid, maka ini merupakan taubat yang paling besar. Kemudian yang berikutnya taubat dari dosa-dosa besar, dan yang berikutnya taubat dari dosa-dosa kecil. Nah, ini makna daripada sabda Nabi SAW, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan. Nasihat, wasiat yang sangat agung, mengingatkan kita, tatkala kita terjatuh kepada kejelekan, segera ikuti dengan kebaikan, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan amalan-amalan soleh, niscaya akan menghapuskan kejelekan yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengikuti kejelekan dengan kejelekan yang berikutnya. Ya. Apalagi masalah dusta. Seseorang kalau sudah satu kali berdusta, akan diikuti dengan dusta yang berikutnya untuk menutupi kedustaan yang pertama tersebut. Ya. Ingat syaitan, iblis, haris, senantiasa semangat untuk menggelincirkan manusia. Nah, iblis syaitan menggelincirkan manusia tidak secara langsung, tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, di antaranya dengan tadi, kejelekan pertama diikuti dengan kejelekan yang berikutnya. Diikuti dengan kejelekan yang berikutnya, terus-terus. Dari kejelekan yang kecil, nah, bertahap kepada kejelekan yang sedang, bertahap kepada kejelekan yang besar, sampai kekafiran, sampai kesyirikan. Ya. Bisa sampai murtad. Kalau kita baca hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kisah-kisah, nah, banyak Rasulullah menyebutkan kisah-kisah orang yang asalnya masya Allah seorang yang abid, ahli ibadah, senantiasa bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sujud kepada syaitan. Dia salah langsung bertahap, iblis, syaitan, sedikit demi sedikit menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga, kenapa kita menjauhi kedustaan? Dusta itu kalau sudah satu kali berdusta, supaya tidak ketahuan dustanya, akan diikuti dengan dusta yang berikutnya. Supaya tidak ketahuan lagi, diikuti dengan dusta yang berikutnya, dusta yang berikutnya. Nah, ini mengikuti kejelekan dengan kejelekan. Padahal yang disampaikan oleh Nabi SAW, wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang hendaknya kita jadikan di benak-benak kita. Nah, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, sehingga kalau kita senantiasa mengingat hadis ini, tatkala kita terjatuh ke dalam kesalahan, kejelekan, segera kita mengikutinya dengan kebaikan, dengan taubat kepada Allah, dengan amalan-amalan soleh yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bermuamalah, bergaulah dengan manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, berakhlak dengan akhlak yang baik ini di antara sifat-sifat ketakwaan yang tidak akan sempurna kecuali dengan berakhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal-kaadhimina al-ghayz wal-'aafina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang senantiasa berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan marah. Ini akhlak yang baik. Ya. Dalam kita bermuamalah dengan manusia, hendaklah kita menahan marah dari gangguan-gangguan mereka. Nah, wal'afina anin nas, bukan sekedar menahan marah saja, tapi memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ini merupakan sifat yang sangat mulia, akhlak yang sangat bagus ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Yang namanya muamalah, kadang-kadang kita mendapatkan gangguan-gangguan. Yang namanya berinteraksi, bergaul dengan yang lainnya, kadang-kadang kita mendapatkan gangguan-gangguan. Kadang-kadang orang lain menyakiti kita. Nah, maka sifat seorang mukmin yang baik ketika mendapati demikian, tahan emosi, tahan marah. Nah, dan bukan sekedar menahan marah saja, ditambah dengan sikap yang berikutnya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sampai Nabi mengatakan, al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahu. Seorang muslim yang bergaul, berinteraksi dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik dari seorang muslim yang tidak berinteraksi, tidak bergaul dengan manusia yang lainnya dan tidak sabar di dalam menghadapi gangguan mereka. Ya, ya jelas di sini. Kalau kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia, walaupun kita mendapatkan gangguan-gangguan dari mereka, kadang-kadang kita dapatkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati kita, kadang-kadang kita mendapati perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti hati kita, kalau kita bersabar terhadap gangguan mereka, lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan masyarakat. Nah, yang tidak bersabar terhadap gangguan sekitarnya. Barakallahu fikum. Dua sifatnya sangat mulia, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang seseorang bisa menahan marah tatkala ada orang lain menyakitinya, tahan marah. Tapi untuk memaafkan kesalahan orang lain berat. Nah, dikatakan sikap asal manusia itu inginnya membalas. Dia telah menyakiti saya pun harus menyakitinya. Ini pada asalnya. Nah, saya tidak akan memaafkan dia sampai saya melakukan apa yang dilakukan kepada saya. Ini kebanyakan manusia dan sifat asal manusia. Sehingga tatkala dia menahan marahnya, kemudian melapangkan dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maka ini sungguh utama. Ya. Sifat-sifat ketakwaan ada padanya. Sehingga Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghasung umatnya untuk berakhlak Islami, untuk berakhlak baik. Di antaranya Nabi mengatakan, "Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna keimanannya yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Baik akhlak yang termasuk kesempurnaan iman. Nah, begitu juga dengan akhlak yang baik, seorang hamba akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sa'im al-qa'im. Ya. Seorang mukmin akan mendapatkan dengan akhlak baiknya derajat-derajat seorang yang berpuasa dan seseorang yang melaksanakan qiyamul lail. Nah, berpuasa dan melaksanakan salat. Utamanya sangat luar biasa. Bahkan akhlak yang baik ini di antara ibadah perkara yang memberatkan timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidaklah suatu amalan yang diletakkan dalam timbangan amalan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dia melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia melaksanakan sholat malam, bahkan dia mengeluarkan sedekah dan yang lainnya. Tapi ternyata perempuan ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ditanya Rasulullah, apakah perempuan ini termasuk penduduk surga? Rasulullah menjawab, bukan. Dia bukan penduduk surga. Walaupun ibadahnya sangat besar, nah, tapi kalau jelek kepada manusia, berakhlak jelek, maka dia bukanlah orang yang soleh. Orang yang soleh yaitu orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya. Kalau yang dia tunaikan hanya hak Allah saja tanpa menunaikan hak hamba-hambanya, maka bukan orang soleh. Ataupun dia hanya menunaikan hak hamba saja, baik kepada orang lain, tapi dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun bukan orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Nah, yang pentingnya kita berakhlak yang baik, ya. Apalagi kepada orang tua kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat-masyarakat kita. Nah, dan biasanya masyarakat menilai baik jeleknya seseorang bukan hanya dari sisi ibadah saja, tapi dilihat bagaimana dia bermuamalah dengan yang lainnya. Nah, bagaimana tutur katanya, sopan santunnya, ya, ini dinilai dalam bermuamalah bersama manusia. Nah, dan di antara perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam jannah, kata Nabi SAW, taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Banyak tafsir dari kalangan para ulama tentang makna akhlak yang baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu taala beliau menukilkan pendapat-pendapat yang banyak di dalam menafsirkan akhlak yang baik. Di antaranya ucapan Al-Hasan Al-Basri mengatakan husnul khuluq al-karam wal badlu wal ihtimal. Yani maksud dengan akhlak yang baik adalah sifat dermawan. Nah, wal badlu memberikan kebaikan kepada orang lain dan sabar. Ya, ini antara bentuk akhlak yang baik. Al-Imam Ibn Mubarak rahimallahu ta'ala mengatakan akhlak yang baik yaitu bathul wajhi wa badul ma'ruf wa kaful adad. Akhlak yang baik yaitu berwajah ceria, ya, tersenyum, dan memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Ini akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW beliau menasihatkan kepada sahabat-sahabatnya supaya hendaklah memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka minimalnya takuffu sarraka 'anil nas fa innahu shadaqatun minka 'ala nafsika. Ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa menolong orang lain, maka minimalnya kita cegah kejelekan kita terhadap manusia. Ya, tidak berbuat jelek kepada manusia. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Ya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak bisa menolong orang lain, minimalnya kita tidak menyakiti orang lain. Kita tidak berbuat jelek kepada orang lain. Nah, mencegah kejelekan diri kita kepada orang lain. Nah, Al-Imam Ahmad rahimallahu taala beliau menafsirkan yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, alla taghdab wa la tahqid, tidak marah, tidak berbuat iri dengki. Dan sebagian ulama mengatakan husnul khuluq kadmul ghaidillah. Nah, di antara akhlak yang baik menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Menahan marah karena Allah. Banyak orang yang bisa menahan marah, tapi menahan marahnya dikarenakan sebagian mereka takut. Ya. Takut kalau saya marah dimarahin lagi. Nah, kalau saya marah orang memukuli saya. Ya. Ini bukan menahan marah yang mendapatkan pahala, tapi menahan marah yang mendapatkan pahala, menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, "Man kadzaba ghaiban wa huwa qadirun ala ayyufidahu, idza Allah ala ru'usil khalaiq summa yukhayyiruhu min hulin si'in min hulin in ma syaa." Nah, barang siapa yang dia menahan marah dalam keadaan mampu melampiaskannya. Menahan marah dia mampu melampiaskannya, punya kekuatan. Mampu melampiaskannya. Tapi dia tahan marahnya. Ya. Maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di tengah-tengah makhluk yang lainnya. Di tengah-tengah manusia yang lainnya. Kemudian Allah memberikan pilihan kepadanya, bidadari-bidadari mana saja yang dia kehendaki. Ya, ini keutamaan menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menahan marah dikarenakan tidak mampu melampiaskannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mendapatkan keutamaan. Baik. Wa idharu talaqa wal bashar illa lil mubtari al fajir. Nah. Dan akhlak yang baik yaitu menampakkan wajah yang ceria, wajah yang tersenyum, kecuali bagi ahlu bid'ah yang berbuat kerusakan. Wal 'afwu 'anil zalim illa ta'diban wa iqamatul had. Memaafkan orang-orang yang tergelincir kecuali dalam rangka memberikan pelajaran dan menegakkan hukuman. Wa kaful ada an kulli muslim, dan tidak menyakiti setiap muslim. Nah, wa mu'ahid, dan juga orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Illa taghyiru munkar, kecuali dalam rangka merubah kemungkaran. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang makna akhlak yang baik. Ya, tentunya setiap kita ingin berakhlak yang baik. Sehingga bagaimana seorang hamba bisa berakhlak yang baik? Yang pertama, seorang hamba bisa berakhlak yang baik apabila mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kira-kira berakhlak yang baik, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Allah menegaskan Rasulullah itu akhlaknya agung, akhlaknya besar, akhlaknya baik sekali. Ya. Beliau adalah qudwah kita, contoh kita. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian sebagai suri teladan yang baik. Nah, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sisi. Nah, dalam setiap langkah-langkah kehidupannya, bagaimana beliau berakhlak kepada Rabbnya, bagaimana beliau berakhlak kepada manusia, bagaimana beliau berakhlak bermuamalah kepada istri dan anaknya, bagaimana beliau bermuamalah berinteraksi bersama sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau bermuamalah terhadap orang-orang yang bukan muslim, non-muslim, orang-orang kafir. Ya, sungguh Nabi adalah suri teladan terbaik bagi kita. Nah, kalau kita ingin berakhlak baik, ikuti Nabi SAW. Pelajari jejak langkah Nabi SAW. Bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia, dengan keluarganya, anak istrinya, dengan tetangganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin secara umum, dan bagaimana beliau bermuamalah dengan non muslim. Ya. Sampai Nabi mengatakan man qatala muahidan lam yurih raihata jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang dilindungi oleh kaum muslimin. Nah, dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, maka yang membunuhnya tidak akan mencium wangi surga. Nah, dan yang kedua, di antara kaifiyah cara supaya kita berakhlak yang baik, maka hendaklah kita bergaul, bermajlis dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang senantiasa memperhatikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Dikarenakan dengan bermujalasah, dengan bergaul bersama mereka, akan memberikan pengaruh yang sangat baik kepada kita. Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Sehingga hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Teman memberikan pengaruh yang besar terhadap jati diri seseorang. Kalau kita berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, kita pun akan terpengaruh dengan akhlaknya jelek. Kalau kita berteman dengan hizbiyin, dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat jalannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan terbawa. Nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, kita pun akan terpengaruhi dengan akhlak yang baik. Ya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa yang dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berada di negeri yang penuh dengan orang-orang yang jelek. Nah, maka seorang alim yang berilmu di antara mereka, nah, menasihatkan, ya, idhab ila baladin kada wa kada, pergilah engkau ke negeri itu. Nah, kenapa? Dikarenakan negerimu negeri yang jelek, banyak orang-orang yang jelek. Nah, adapun negeri di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah bersama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatkan supaya bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, kalau kita misalnya asalnya jelek, berakhlak jelek, ya, kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki diri, di antaranya jauhi teman-teman yang jelek. Nah, selektif di dalam memilih teman merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip Islam yang agung. Ya. Bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan. Tapi kita menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita itu terjatuh kepada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga selektif di dalam memilih teman ini di antara prinsip-prinsip Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang hendaknya kita mengingatnya. Nah, wasiat yang pertama, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang ketiga, berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bagaimana kita bersikap berharap kepada teman? Jadi begini, anak itu pernah punya teman dulu belum pernah atau ya, ya suka ajak-ajak itulah kebidaan gitu dulu sekarang. Padahal dia seorang yang sudah berada pernah ada di pesantren sampai sekarang. Cuman anaknya sekarang berusaha untuk tidak berhubungan lagi dengan beliau. Bagaimana itu? Apakah dia berusaha itu memutuskan hubungan pertemanan gitu? Kesatu itu, keduanya, apakah mungkin seseorang yang berakhlak baik tidak melakukan hal di akhir? Bagaimana kan? Mohon dijelaskan. Baik. Yang pertama, tatkala seorang memiliki teman, kemudian temannya jelek. Nah, ya kadang-kadang mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan. Mengajak kepada kesesatan-kesesatan. Nah, apakah dengan menjauhinya kita memutuskan hubungan silaturahim ataukah bukan? Yang pertama, kalau kita bisa menasihatinya dengan baik, nasihati dengan sayang baik. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagai bentuk sayang kita kepada teman kita. Nasihati bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang menyimpang. Perbuatan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikan ayat-ayat. Sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata sudah dinasihati, sudah diingatkan, teman ini masih seperti itu, masih mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan kita khawatir, kita yang terpengaruh olehnya, maka dengan kita menjaga jarak dengan teman kita ini, tidak termasuk memutuskan hubungan silaturahim. Nah, bahkan ini sebagai bentuk penjagaan terhadap diri kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Nah, sementara penyimpangan kesesatan ini bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Kita hendaknya menjaga diri kita. Jangan sampai terjatuh dengan api neraka. Nah, kalau kita khawatir bergaul dengannya, dia memberikan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam beragama, sehingga menjadi kita ragu dan kita terjatuh kepada tergelinciran dan juga kesesatan, maka hendaklah kita menjauhinya. Dan tidak termasuk memutuskan hubungan satu rahim yang dilarang. Nah, dikatakan dalam bentuk menjaga kemurnian agama kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah? Apakah mungkin seseorang yang berakhlak baik itu tidak melakukan kebidaan? Tep. Orang yang berakhlak baik, tadi saya sebutkan. Nah, akhlak baik itu akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak baik kepada sesama manusia. Nah, akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melaksanakan perintah Rasul-Nya, menjauhi larangan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seorang dia berbuat baik kepada manusia, ya, sementara tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul-Nya yang dia langgar. Nah, maka dia bukanlah dinyatakan sebagai orang yang soleh. Dia tidak dinyatakan sebagai orang yang berakhlak baik. Nah, dikatakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala masih jelek. Hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih jelek. Nah, di antaranya orang-orang yang suka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini. Nah, tidak berakhlak baik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini. Bahkan Nabi menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga orang yang baik akhlaknya kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya, tapi jelek di dalam bermuamalah bersama masyarakat. Lisannya kasar, lisannya kotor, lisannya senantiasa menyakiti tetangganya, senantiasa menyakiti sahabat-sahabat, menyakiti masyarakat, menyakiti kaum muslimin, maka dia pun tidak dinyatakan sebagai orang yang berakhlak baik, walaupun ibadahnya luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mesti kedua-duanya ditunaikan, hak Allah dan hak manusia. Nah, barakallahu fikum. Dan terakhir mungkin kita banyak doakan saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang kufar. Nah, disakiti orang-orang kufar, doakan mereka, ya, terutama di mana, Myanmar. Nah, bahkan pemerintah kita menganjurkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Nah, kaum muslimin dibantai oleh orang kufar, ya, doakan mereka, minta Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah hancurkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Nah, barakallahu fikum, termasuk di antara kecintaan kita kepada saudara-saudara kita semuslim. Nah, mendoakan mereka. Nah, kalau bisa membantu berupa harta kita, nah, silakan bantu. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.